aku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan kita cita. Beredar sang bumi mengitari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, bau dalam cinta. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan kita cita. Sang bumi mengitari matahari, tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Layar bahtera mengarungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai harapan. Thank you. tak mungkin lagi ku menerima. Kini diriku telah berubah. Penyesalanmu sudah tak berguna. Anggaplah semua hanya purnama berlalu semua. kembali.

dewa di sana. Bersamamu kini di alam abadi, sampaikan salamku untuk dewa di sana. Aku kan menunggunya di dalam mimpiku. Kemana ku harus mencari cerita sang dewa lagi? Setelah kini kau tiada lagi, ku sepi. Kemana? segala-galanya. Masih kurangkah aku percaya padamu? Kukira cintamu tidak untuk orang lain. Ternyata kepalsuan.

Kau benci, aku akan pergi.